matahari membakarku dan semua membisu. Uap debu melandaku dan bumi pun menangis. Aku terpaku di dasar tanah menunggu tangan berteman senyum. Hasrat dendam, angin dingin berbisik penuh sayup. Rintih lirik, rasa sakit bersatu dalam gelap. Hilangkan resah menatap awan, kalungkan bunga menghirup malam. Ku cari dirimu, menyatu denganmu, bersama membangun pagi. Ku cari dirimu, menyatu denganmu, berselimut langit merah. Hilangkan resah menatap awan, kalungkan bunga menghirup malam.